2 Timotius bindu 4. Yesus Kristus ruh dengar pagi jadi hakim, nandangi kalak singgeluh rasi enggo mate. Ipan tekina pagiin kin rajanna, emaka kupindoken kalman bandu, ilebe-lebe dibata ras Yesus Kristus. Pembarkenlah berita subuk teng-teng rasla teng-teng, paksana terusken gelah beritakan. Cidahken salah kalak, persingeti dengan pegegehi ia, sangai ajar kendu ia aludem kesabaran. Ruh mepagi paksana lanai ibegikan kalak pengajaran si tuhu-tuhu. Surasurana saja meidalan kena. Ipepulungna guru-guru guna ngajari ia, karena kai siakap nan tabeh megi kenca. La ibegikena pengajaran si tuhu-tuhu, tapi tutus Athena megiken turi-turin sila tuhu. Tapi kam, entah kai gia jadi, ola bene ukurndu, megenggenglah ibas ngenanami kini seran. Dahikenlah dahin meritakan berita si meriah janah dalankenlah tanggung jawab ndu, jadi suruh-suruhan dibata. Tapi aku, ngoseh paksana ipersembahkan, ngoseh paksana aku nadingkan kegeluhan enda. Ngo kupala-palai asa ngesupku ibas perlumban Ngo seh aku ku garis batas, janah ngo ku cikep kini teken Emaka genduari ngo sikap pemere kemenangan guna yendesken manbangku. Merudang-rudang kebenaran si breken Tuhan, hakim si adil, si breken naman bangku ibas wari Janah pemere labo manbangku saja, tapi peman krina kalak sinimai kerhena alu erkeleng ate. Usahakanlah maka pedas kamreh dahi aku. Demas engko nadingken aku, janah genduari ia rengena ate mandoni si genduari enda. Engko lawes ia ku Tesalonika, si Kresens pe engko lawes ku Galati, janah Titus ku Dalmati. Lukas nari ngencaras aku, legi Markus gelah raskam ku jenda, sabab manci ia nampati aku ibas dahinku. Tikikus engko kusuruh ku Efesus. Adiruh kam baba mantelku, tading kubahan Itroas ibas Sikarpus. Baba pe kitab-kitabku, terbih lebih kitab kulit Alexander, tukang tembaga engko megati erbahan jahat menbangku. Tuhanlah balasa perbahanenna Kampe metengetlah nandangi ia, sabab megegeh kal ia ngelawan kai si iberitakan kita. Asum tangtangna aku yadili, ise pelalit nemani aku, krina nadingken aku. Mbrambera la itak-taki dibata si enda manbana, tapi Tuhan tetap nemani aku. Ibre kena manbangku gegeh, seh maka tuhu-tuhu ibas paksa ngasup aku meritakan berita si meriah man bangsa sir bage-bage. Ipulahi Tuhan aku tempat-tempat ibas babah singa nari. Janah ipulahi Tuhan mepagi aku ibas krina si jahat nari. Jenari ibabana aku alu selamat kubas kini rajanna i surga. Man banalah kemuliaan seh rasa lalap. Amin. Katakan mejuah-juah man Persila, ras perbulangan na Aquila, bage peman Onesiporus sada jabu. Erastus genduari i Korinti, janah Tropimus kutadingken i Mileti, sabab sakit ia. Usahakan kal gelah rehkam ope denga musim berge. Eubulus, Pudens, Linus, ras Claudia ngatakan mejuah-juah man bandu. Bagepe krina senina-senina, singgotek man Yesus Kristus. Tuhanlah nemani kam, lias ate dibata raskam krina gelah.